السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فائدة: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل في البلاد. Ditanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah tentang seseorang yang yasiru fil bilad, yang berjalan di negeri-negeri safar, wa yakhafu an yaqa fil ma'siyah, khawatir akan terjatuh di dalam maksiat. Fahallahu an yatazawwaj fi muddati iqamatihi fi tilkal badah, apakah boleh baginya untuk menikah di waktu safarnya dia itu di negeri asing tersebut? Fa idza safara talaqa man tazawwajaha, nanti kalau sudah dia mau safar kembali pulang, dia ceraikan kembali istrinya. Itu pertanyaannya. Fa ajaba, maka dijawab, bi anna lahu an yatazawwaj, baginya silakan untuk menikah, walakin ala an yankiha nikahan mutlaqan, tetapi atasnya untuk menikah dengan nikah yang mutlak, bukan nikah mut'ah. Yumkinuhu min imsakiha, memungkinkan baginya untuk memegangnya terus-menerus, atau tatliquha insya'a, atau dia ceraikan kapan waktunya sekehendaknya. Artinya tidak ada rencana dan tidak ada ketentuan untuk sekian bulan, untuk sekian tahun. Wa inna wa talaquha hatman alan qida'i safarih kariha fi mithli dhalik, tetapi kalau ada rencana, nawa, niat, nawa talaqaha, dia meniatkan untuk menceraikannya, hatman, dengan tegas, saya nikah dan saya niat dan saya akan cerai kalau sudah pulang. Yang demikian dikatakan oleh para ulama yukrah, tidak disukai. Kariha fi mithli dhalik, enggak disukai model yang demikian. Wa fi sihhatin nikah niza', tentang sahnya nikah yang seperti ini ada pertentangan di kalangan para ulama, apakah sah atau tidak sah. Satu jenis nikah muqayyad bil waqti, satu jenis nikah terikat dengan waktu. Aku nikahkan engkau untuk waktu seminggu, sebulan, setahun, sehingga otomatis setelah habis waktunya terpisah dengan sendirinya suami istri tadi, terjadi faskhun nikah karena pernikahannya muakkad. Ini sepakat haram, sepakat kalau itu batil, tidak sah. Ijma para ulama, enggak ada perselisihan. Ijma, sepakat seluruh para ulama, nikah yang terikat waktu namanya nikah mut'ah, maka itu haram bil ijma. Haram bil ijma. Baik. Sekarang jenis kedua. Ini jenis pertama. Jenis kedua, nikah mutlak. Nikah mutlak artinya nikah tidak terikat waktu. Saya nikahkan engkau dengan mahar sekian titik. Dengan saksi-saksi, dengan wali, resmi, semuanya. Maka ini sah. Bil ijma. Sama ijma para ulama, boleh. Nikah mutlak, nikah biasa. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sekian-sekian. Baik. Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut. Yang ketiga, nikahnya nikah mutlak, nikah biasa, tetapi di dalam hatinya nawa. Dalam hatinya niat. Nanti kalau sudah satu bulan saya cerai lagi. Disinilah letak ikhtilaf para ulama. Ikhtilafa. Berselisih. Sebab kalau muqayyad dengan waktu haram setara sepakat dan itu nikah mut'ah. Kalau nikah mutlak, nikah biasa, tidak terikat waktu dan itu memang diniatkan untuk selama-lamanya. Iya kan? Karena niatnya menikah untuk membangun sebuah rumah tangga. Untuk mendidik anak-anaknya kelak. Dan untuk yukassir bikumul umama yaumal qiyamah, untuk memperbanyak umat Islam, memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu niatnya. Maka boleh secara ijma'. Tetapi kalau nikahnya nikah mutlak, tetapi ada niat di dalam hatinya, di sini yang tidak disukai, dibenci. Mengapa? Walaupun zahirnya nikah mutlak, walaupun zahirnya nikah biasa, tetapi berarti orang ini punya rencana jelek. Kok jelek? Karena keluarga si wanita gak tahu kalau engkau akan menterlantarkannya setelah sebulan. Akan dicerai setelah bulan. Kalau tahu, misalnya mereka gak akan terima lamaranmu, gak akan menikahkan engkau. Berarti ada sejenis pengkhianatan. Saya nikahkan engkau, ya saya terima nikahnya dalam hatinya, tapi akan aku cerai salah satu bulan, akan aku tinggal. Berarti dia walaupun nikahnya nikah biasa, tetapi niat dia menceraikan berarti tujuannya bukan tujuan yang syar'i. Apa tujuan syar'i? Di samping menyalurkan kepada yang halal, ada niat untuk membangun rumah tangga, ada niat untuk yukatsir bikumul umam. Kata Nabi, nikahlah alwadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah dengan peranak yang banyak anaknya agar aku nanti akan bangga dengan banyaknya umatku yaumal qiyamah. Kalau satu bulan ditinggal, apakah berharap punya anak? Tidak mungkin dia berharap punya anak. Berharap setelah sebulan bebas, selesai, saya enggak urusan lagi dengan dia, enggak urusan pula dengan anaknya. Mudah-mudahan enggak punya anak. Begitu. Bertentangan dengan tujuan nikah. Karena tujuan dia hanya menyalurkan syahwatnya. Ikhwanu minna a'azzakumullah. Maka disinilah ada perselisihan para ulama. Kembali kepada kitab. Perhatikan kalimat-kalimatnya. Wa fi sihhatin nikahi niza'. Bahkan tentang sahnya saja terjadi perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan tidak sah karena itu pengkhianatan. Saya terima nikah anak bapak dengan mahar sekian. Si wanita dan walinya dan keluarganya dan kerabatnya menduga dia akan menjadikannya istri terus menerus. Ternyata di dalam hati si pemuda saya akan ceraikan sebulan lagi. Saya akan pulang. Ini ada unsur penipuan, walaupun tidak langsung. Ini para ulama yang menyatakan tidak sah. Para ulama yang menyatakan sah, karena zahirnya gak ada yang salah. Aku nikahkan engkau dengan mahar sekian, tidak ada kaid waktu, gak ada ikatan apa-apa, seperti nikah biasa. Tapi dia niat, niatnya dia bainahu wa baina rabbuh, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dia niat jahat dia dosa, tetapi bisa jadi setelah sebulan enggak jadi, karena ternyata istrinya sangat baik, sangat soleh, sangat cantik, sangat, kemudian dia enggak jadi menceraikan setelah bulan, satu bulan, karena enggak ada di dalam pernikahan ikatan waktu satu bulan, enggak ada. Nikah biasa. Nanti saya akan ceraikan sebulan lagi. Ternyata seminggu, dua minggu, oh Masya Allah istriku, saya mau pulang dulu ke negeri saya akan kembali. Pulang ke negerinya, tidak diceraikan, kembali. Setelah itu dibawa, diboyong ke negerinya. Bisa kan? Bisa. Karena yang namanya niat masih dalam hati, belum tentu terwujud. Itu sebagian ulama yang menyatakan sah. Karena dohirnya, syarat nikahnya sah semua. Ijab kabulnya ada, maharnya ada, kemudian walinya ada, saksi-saksinya ada. Apalagi? Lo niatmu, niat urusan manusia dalam hati belum ada hukumnya. Sampai nanti terbukti ternyata dia benar-benar melakukannya, maka semua orang akan kecewa dan dia juga akan dituntut alasan apa engkau menceraikan dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Thumma bayyana rahimahullahu ta'ala ra'yahu fi nikahil mut'ah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan pendapatnya tentang nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah? Nikah yang terikat waktu tertentu. Faqala, beliau berkata, in qusida an yastamti'a biha ilal muddati thumma yufariquha, kalau dia bertujuan untuk bermut'ah-mut'ah saja. Mut'ah itu artinya bersenang-senang. Untuk bersenang-senang saja dengan wanita tersebut, ilal muddah, sampai pada waktu tertentu, thumma yufariquha, kemudian dia pisahkan, kemudian dia cerai. Mithal musafir, seperti musafir yang datang ke satu negeri, yuqimu bihi muddah, yang dia tinggal di sana satu muddah tertentu, satu waktu tertentu, fayatazawwaj, kemudian dia menikah, wa fi niyatihi idza aada ila watanihi an yutalliqaha, dia niatkan kalau dia akan pulang ke negerinya dia akan ceraikan. Walakin an-nikah aqadahu aqdan mutlaqan, tetapi nikahnya dilangsungkan dengan akad yang mutlak. Mutlak tidak terkait waktu. Nikah biasa. Fahada fihi thalathatu aqwal. Maka di sini ada tiga pendapat para ulama. Ada tiga pendapat para ulama. Nikahnya nikah biasa, tapi dalam hatinya meniatkan saya ingin bersenang-senang saja, habis itu akan saya cerai ketika saya pulang. Di dalam mazhab Imam Ahmad ada tiga pendapat. Qila huwa nikahun jaiz. Sebagian mereka yang pertama menyatakan bahwa itu nikah yang boleh. Wa huwa ikhtiyarul muwaffaq wa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Muwaffaquddin Ibn Qudamah dan ucapan para jumhur ulama. Apa alasannya? Sudah kita sebutkan tadi. Zahirnya nikah biasa. Alasan apa untuk mengatakan bahwa itu batil? Dia melamar, diterima lamarannya, dinikahkan dengan mahar, ada ijab, ada qabul, ada saksi-saksi. Kurang apa? Hah? Kurang apa? Baik. Sehingga zahirnya adalah nikah biasa, sah. Urusan niatnya, niat dia sama Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan Allah perhitungkan, akan Allah hisab. Tetapi zahirnya nikah biasa. Yang kedua, waqila, dikatakan pula annahu nikahu tahlilin la yajuz. Pendapat kedua berkata bahwa itu adalah nikahu tahlilin la yajuz. Nikah tahlil adalah nikah hanya menghalalkan mut'ah saja, tidak boleh. Wa ruwiya 'anil Auza'i, diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i, wa nasarahu al-Qadi, dan didukung oleh Al-Qadi dan juga para sahabat dan para murid-murid mereka rahimahumullahu ajma'i. Dianggapnya sebagai nikah tahlil. Apa bedanya nikah tahlil dengan nikah mut'ah? Nikah tahlil hanya sekedar mencari halal untuk mut'ah sementara waktu, kemudian cerai lagi. Tujuan orang yang nikah mutlak tapi niat dalam hati sebulan saja terus saya mau pulang, saya ceraikan dia. Apa niatnya berarti? Niat mengharapkan anak? Tidak. Niat membangun rumah tangga? Tidak. Berarti niatnya apa? Niatnya hanya tahlil dan bersenang-senang. Bersenang-senang itu bahasa Arabnya mut'ah. Berarti mut'ah terselubung dong. Kamu ingin mut'ah saja kan? Karena setelah sebulan kamu akan ceraikan. Ya iya sih, memang sekedar menghalalkan, saya pengen senang-senang saja, habis itu saya pulang. Maka tidak boleh. Karena nikahmu bukan nikah yang niatnya lurus, tetapi niatnya hanya tahlil wa mut'ah, niat mut'ah saja. Yang ketiga, wa qila makruhun wa laysa bimuharram, dikatakan pula oleh pendapat yang ketiga bahwa itu makruh, tidak haram. Mengapa makruh tidak haram? Karena mau dikatakan haram, tidak ada penyimpangan di dalam akad nikahnya dan syarat-syarat nikahnya. Semuanya sah. Pernikahannya biasa. Tetapi kalau engkau punya niat jelek, awas. Allah benci dengan orang yang punya niat-niat seperti itu, walaupun belum tentu dilakukan. Iya Pak ya? Pasti dilakukan atau belum tentu? Belum tentu. Bisa jadi setelah nikah, seminggu dua minggu, wah, man, istri seperti ini saya cerai. Ternyata dia adalah salihah, mukminah, taqiyah, jamilah. Mau dicerai lagi? Sayang. Gak jadi. Berarti cuma niat. Apa dalil-dalilnya tentang masalah niat? Belum ditulis sampai terjadi. Kalau baru niat, tidak dicatat. Sehingga itu hanya makruh saja. Dibenci kamu niat jelek seperti itu. Tetapi tidak ada pada dohirnya pelanggaran-pelanggaran, karena itu hanya niat di hati yang belum tentu terwujud nantinya. Maka dikatakan makruh. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mentarjih. Wassahihu anna hadha laysa binikahi mut'ah wala yuharram. Yang benar bahwa ini adalah bukan nikah mut'ah dan bukan haram. Wadhalika anna qasid lin nikahi wa raghib fih bikhilafil muhallil. Karena seorang yang tujuan nikahnya adalah karena ingin menghalalkan syahwatnya kepada yang halal, waraghibun fi, karena suka dengan wanita tadi, beda dengan muhallil. Tahu muhallil? Muhallil itu ketika seorang suami istri cerai, talak tiga. Apakah sang suami bisa nikah lagi dengan istri? Gak bisa, karena talak tiga. Kecuali kalau dia nikah dengan orang lain, kemudian orang lain tadi menceraikan, maka bisa kembali kepada istri pertamanya, kepada suami pertamanya. Maka kemudian direncanakanlah rencana-rencana, wahai istriku atau wahai mantan istriku, begini saja supaya kita bisa balikan. Kamu nanti dinikahi sama si fulan, tapi jangan disentuh apa-apa. Setelah nikah beberapa hari, ceraikan. Setelah cerai, engkau bisa kembali kepadaku. Ini namanya nikah muhallil. Nikah hanya menghalalkan. Boleh? La Allah, tidak dibolehkan, bahkan dijuluki dengan julukan yang sangat menjijikkan. Kata Nabi, orang yang menikahi untuk sementara tadi, yang menikahi wanita tadi untuk niat nanti dicerai lagi, namanya taisul musta'ar, kambing pejantan bayaran. Kambing pejantan bayaran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan secara hukum tidak bisa menghalalkan wanita tadi untuk kembali kepada suami pertamanya, kecuali harus ada duhul, harus ada jima'. Ayib, maka persis seperti julukan Nabi, Tais al-Musta'ar, kambing pejantan bayaran. Ada beberapa pemilik kambing-kambing tidak punya pejantan, maka dia datang kepada pemilik kambing yang lain, pemilik peternakan yang lain, saya sewa kambing jantannya sebentar. Untuk apa? Untuk mengawini kambing-kambing saya, terus selesai. Itu kan betapa hinanya, terus dibayar. Ini nikah namanya nikah muhallil. Nikah muhallil, menghalalkan. Taib, sama atau tidak sama? Perhatikan baik-baik. Paham apa enggak paham nikah muhallil? Sama enggak dengan nikah yang katanya nanti niat semekan cerai lagi? Ada sisi persamaannya, yaitu orang yang musafir tadi niat nikahnya niat apa? Nanti seminggu akan saya cerai. Iya kan? Taib nikah muhallil. Awas, jangan lama-lama. Ya. Itu mantan istri saya. Sebentar saja. Berapa? Ya 5 hari, 3 hari, atau seminggu. Maka dia nikah dengan niat seminggu akan dicerai. Mirip kan? Ini nikah setelah sebulan akan saya cerai. Ini juga sama, muhallil. Saya nikahi wanita tadi, seminggu kemudian saya cerai lagi. Biar kembali kepada suami pertamanya, saya dapat duit. Tetapi kata para ulama, walaupun mirip, tetapi sangat beda jauh. Karena ini muhallil untuk menghalalkan agar bisa kembali pada suami pertamanya, maka itu masuk tipu daya. Atau masuk dalam bahasa Arab, hilah, hial. Dan ini ancamannya sangat keras, dan larangannya sangat keras, dan dijuluki dengan julukan yang menjijikkan, taisul musta'ar, kambing pejantan bayaran. Adapun ini tidak menghalalkan untuk orang lain. Ini kan menghalalkan untuk orang lain. Sedangkan orang musafir tadi menghalalkan untuk dirinya. Dan itu cara yang syar'i untuk menghalalkan wanita agar bisa dia bersenang-senang dengannya. Caranya adalah dengan nikah. Apa salahnya? Menghalalkan seorang wanita yang bukan mahram untuk jadi istrinya dengan nikah. Itu benar. Penghalalan yang benar. Penghalalan untuk dirinya. Beda dengan itu yang menghalalkan untuk orang lain. Berarti dia adalah kambing pejantan bayaran yang disewa. Disewa kemaluannya untuk dibayar. Itu kan menjijikkan sekali. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang ingin kepada seorang wanita, kemudian menghalalkannya dengan nikah, bikhilafil muhallil, beda dengan nikah muhallil. Lakin la yuridu dawamal mar'ah ma'ahu, wa hadha laysa bisyarat. Tetapi dia tidak ingin berlama-lama dengan wanita tersebut di dalam hatinya, maka itu bukan syarat sah. Syarat sahnya adalah untuk selama-lamanya, bukan syarat sah nikah. Fa inna dawamal mar'ah ma'ahu laysa biwajib. Karena terus-menerusnya seorang suami bersama istrinya itu bukan wajib. Wajib bersama-sama sampai mati, tidak. Kalau seperti itu, tidak ada syariat cerai. Kalau begitu, enggak ada syarat cerai. Seperti pernikahan orang Nasrani di gereja. Kami nikahkan kamu berdua dengan kewajiban untuk tetap setia sampai mati. Jadi bagi mereka, enggak boleh cerai. Islam membolehkan cerai. Tetapi dengan berbagai macam syarat-syarat dan aturan-aturan. Qala, dikatakan bahwa dawamul mar'ah ma'ahu, terus-menerusnya istri bersamanya, bukan harus. Kalau ada sesuatu bahkan ketidakcocokan, boleh cerai. Bahkan seorang wanita di zaman Nabi alaihissalatu wassalam melihat suaminya dengan sekian banyak para sahabat, suaminya paling jelek, paling hitam, paling pendek. Terus berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang wanita tidak cocok dengan suaminya? Bolehkah minta cerai? Kata Nabi, boleh. Dengan syarat, kembalikan maharnya. Maharnya waktu itu kebun. Aku kembalikan maharnya ya Rasulullah, aku tambah. Kembalikan dan aku tambah kalau perlu. Dan itu khuluk yang terjadi pertama kali di zaman salaf. Rasulullah SAW mentakrir bolehnya khulur. Demikian pula suami barakallahu fikum. Karena ternyata salah pilih. Aduh, kok begini istriku? Kok begini? Maka usarrihkunna sarahan jamila. Aku pisahkan engkau, aku ceraikan engkau dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, dengan diberi pesangon, dengan diberi, itu wajib. Pesangonnya bahasanya kebetulan sama dengan mut'ah. Sehingga jangan tercampur antara mut'ah dengan makna pesangon dan mut'ah dengan makna nikah mut'ah. Berbeda. Kalau ini dijuluki dengan mut'atut talak. Mut'atut talak itu pesangon ketika dicerai. Ini ambil semua untukmu dan ini semua untukmu dan aku ceraikan engkau dengan cerai yang baik. Maka ikhwan ibn a'azakumullah berarti untuk terus bersama bukan wajib. Balahu an yutalliqaha. Bahkan baginya boleh menceraikannya. Faida qasada an yutalliqaha ba'da muddatin faqad qasada amran jaizan. Kalau dia meniatkan untuk menceraikannya suatu saat, maka itu adalah perkara yang tidak dilarang. Bi khilafi nikahil mut'ah. Berbeda dengan nikah mut'ah yang ditentukan di dalam pernikahannya. Yang fa'innahu mitlal ijarah. Karena akhirnya nikah mut'ah ini seperti sewa menyewa. Aku nikahi engkau untuk waktu sekian. Tanqadhi fihi bin qidha'il muddah. Akan berakhir pernikahannya otomatis. Walaupun tanpa cerai. Otomatis akan berakhir bin qidha'il muddah. Dengan berakhirnya muddah. Dengan berakhirnya waktu. Waktunya habis, habis. Op, jangan dekati saya. Satu menit, dua menit. Jam 12 pas habis waktu kita nikah. Saya sudah bukan mahram kamu lagi. Begitu. Ini jelas bukan nikah yang syar'i, tapi nikah mut'ah yang otomatis dia akan terpisah setelah waktunya habis. Wala mulka lahu 'alaiha ba'da qidha'il ajal. Dan tidak ada kepemilikan bagi suami terhadap istrinya setelah habis waktu. Habis waktu, udah, bukan punya kamu lagi. Saya bebas, mau mut'ah sama laki-laki yang lain. Astagfirullah. Wa amma hadza famulkuhu thabitun mutlaq. Adapun yang nikah dengan niat akan menceraikan, nikahnya dia nikah yang sah, caranya cara yang sah, surut-surutnya juga lengkap, adapun niatnya dalam hati tidak ngaruh, karena dia mewujudkan atau tidak mewujudkan belum tentu nanti. Kepemilikan masih tetap, walaupun sudah lewat 1 bulan masih punya kepemilikan. Ternyata lewat 2 bulan masih tetap punya kepemilikan, masih tetap dia suami, tidak berakhir dengan berakhirnya waktu. Itu perbedaannya nikah mut'ah dengan nikah tenam, dengan nikah dengan niat menceraikan, beda. Kalau niat dalam hati enggak ada hukumnya. Sehingga barakallahu fiikum, kalau ternyata terus berlanjut tidak jadi diceraikan, ya enggak apa-apa. Karena itu istrimu, pernikahannya tidak terkait waktu. Wa qad taghayyar niyyatuhu fayumsikuha daiman. Itu lihat. Wa qad taghayyar niyyatuhu, bisa jadi niatnya berubah. Kalau istrinya baik, istrinya saleh, istrinya masya Allah melayani suaminya dengan ikhlas, sehingga suami tadi enggan untuk menceraikannya sesuai dengan niatnya. Fataghayyara niyyatuhu, berubah niatnya, fayumsikuha, memegangnya daiman, akhirnya dia pegang terus istrinya daiman terus menerus. Wadzalika jaizun lahu, dan itu boleh baginya. Karena tidak disebutkan dalam akad nikah, saya akan menikahi 1 bulan. Tidak. Kama lau tazawwaja binniyati imsakiha daiman. Sama dengan sebaliknya. Orang yang menikah dengan niat akan terus hidup, akan hidup bersamanya sehidup semati. Akan terus bersamanya selama-lamanya. Bahkan ada semacam janji, aku akan hidup bersamamu selama-lamanya. Ternyata suatu saat kejadian yang harus menjadikan cerai. Boleh? Boleh. Barakallahu fikum. Thumma badalahu talaquha. Setelah niat untuk berlama-lama dengannya, ternyata muncul suatu kejadian dan dia menceraikannya. Boleh apa enggak boleh? Jaza dalik. Berarti niat menceraikan, tapi ternyata berlanjut terus, enggak apa-apa. Niat berlanjut terus, ternyata suatu saat terjadi cerai, juga enggak apa-apa. Karena itu bukan syarat nikah. Syarat nikah adalah ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Barakallahu fiikum. Ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Ajma'ul ulama'u 'ala tahrimi hadzal nikah wa butlanihi. Para ulama sepakat haramnya nikah mut'ah dan batilnya. Batil bermakna tidak sah. Tidak sahnya nikah mut'ah. واختلفوا في الوقت الذي حرم فيه تبعا للآثار التي وردت في تحريمه. Tetapi mereka berselisih tentang waktu. Kapan waktu diharamkan nikah? Waktu diharamkan nikah. تبعا للآثار التي وردت في تحريمه. Mengikuti athar-athar, riwayat-riwayat yang tersebut tentang diharamkannya pada waktu-waktu tersebut. Fa ba'dhum yara anna at-tahrim kana yawm Khaybar. Jadi sudah jelas nikah mut'ah haram. Tetapi kapan diharamkannya? Terjadi perselisihan. Sebagian mereka mengatakan diharamkannya nikah mut'ah adalah pada perang Khaybar. Mustadillan bi haditsil bab. Berdalil dengan hadis yang ada dalam bab ini. Perhatikan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam bab yang sedang kita pelajari. Apa hadisnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an nikahil mut'ah yauma Khaybar. Disebutkan pada perang Khaybar, hadisnya akhrajahul Bukhari wa Muslim. Meyakinkan atau tidak meyakinkan? Meyakinkan. Mustajilan bi haditsil bab. Pendapat pertama berdalil dengan haditsil bab. Tsumma annaha ubihat. Kemudian setelah itu dibolehkan kembali mut'ah. Berarti pelarangannya mansukh, terbatalkan. Tsumma hurrimat yauma fathi Makkah. Kemudian diharamkan kembali pada pembukaan kota Mekah. Pada kejadian pembukaan kota Mekah diharamkan kembali nikah mut'ah. Wa ba'dhum yara annaha lam tuhram illa yaumal fathi. Maka sebagian ulama menyatakan tidak diharamkannya nikah mut'ah kecuali ketika fathu Mekah. Tidak diharamkan kecuali pada fathu Mekah. Wa qablahu kanat mubahah. Sebelum fathu Mekah, dia dibolehkan nikah mut'ah. Wa yaquluna, dan mereka berkata, inna aliyan radhiyallahu ta'ala anhu lam yurid fi hadal hadith anna tahrim al-mut'ah waqa'a ma tahrim al-hum al-khamr al-ahliya yawmu khaybar. Wa inama qaranaha jami'an raddan ala ibn Abbas alladhi yujizu lid-darura wa yubihu luhum al-khamr al-ahliya wa hadha al-qawlu awla. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak memaukan, tidak menghendaki di dalam hadis tersebut untuk mengatakan bahwasanya diharamkan mut'ah itu terjadi pada perang Khaybar bersama dengan diharamkannya keledai jinak pada perang Khaybar. Wa innama qaranaha jami'an, beliau menggabungkan semuanya, raddan ala Ibn Abbas, karena membantah Ibn Abbas, alladhi yujizu lid-darura, yang beliau pernah membolehkan katanya ketika darurat. Wa yubihu luhum al-khamri, dan juga membolehkan daging keledai yang cina. Yubih luhumul humri, bukan khamri, humur jamanya himar, keledai al-ahliyah yang jinak. Wa hadzal qawlu aula, dan ucapan ini lebih utama. Perhatikan, saya terangkan sedikit bahwa Ali bin Abi Thalib ketika melihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membolehkan nikah mut'ah, ubiha, abaha, Ibn Abbas membolehkan nikah mut'ah kalau darurat katanya, dan membolehkan humur al-ahliyah. Kemudian Ali bin Abi Thalib membantahnya, membantah Ibn Abbas. Tidak, bahwasanya Rasulullah SAW melarang mut'ah, tidak membolehkan. Dan juga melarang keledai-keledai jinak untuk dimakan pada perang Khaybar. Yang pada perang Khaybar sesungguhnya pelarangan humur ahliyah. Tapi digabungkan dengan masalah nikah mut'ah, karena apa yang diselisihi oleh Ibn Abbas dua-duanya. Masalah nikah mut'ah dan masalah keledai jinak. Rasulullah SAW melarang mut'ah dan juga melarang keledai jinak pada perang Khaybar. Maksud Ali bin Abi Thalib bukan ininya, bukan larangan nikah mut'ahnya dalam perang Khaybar, tapi larangan humuril ahliyah itu pada perang Khaybar. Apalagi ada hadisnya khusus dalam masalah keledai ahliyah. Catat oleh kalian, PR cari hadis yang mengharamkan keledai jinak di perang Khaybar. Cari oleh kalian. Hadis yang Rasulullah SAW menyatakan, sungguh akan datang seseorang yang mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kalian kitabullah, ma fajadna fihi min halalin istahlalna, apa yang kami dapati dari halal kita halalkan, apa yang kita dapati dari haram kita haramkan, cukup. Kata Nabi, sungguhnya aku mengharamkan seperti Allah mengharamkan. Aku mengharamkan keledai jinak, aku mengharamkan yang bertaring, aku mengharamkan begitu. Baik, kurang lebih begitu maknanya. Dan lafadznya ada yang berbeda-beda, ada yang ringkas, ada yang panjang, ada yang lengkap, ada yang kurang. Kalian kumpulkan hadis-hadis tersebut. Apakah dari Mustadrak Imam Hakim, karena yang saya baca tadi dalam Mustadrak Imam Hakim, atau dalam Ashabus Sunan, atau lafadz-lafadz yang ada dalam kitab-kitab sahih. Kalian kumpulkan. Mafhum al-wajib, bisa dipaham PR-nya? Untuk kalian sendiri, nanti kita akan baca bersama-sama apa saja yang kalian dapati. Baik, kembali kepada kitab. Maka hadal qaul aula, pendapat itu lebih utama, bahwasanya diharamkannya nikah mut'ah itu bukan pada perang Khaybar tapi pada Fathu Mekkah. Hanya saja Ali bin Abi Thalib menggabungkannya dengan keledai ahliyah, yang keledai ahliyah ini diharamkannya pada perang Khaybar, sehingga mut'ahnya terbawa dikira sama pada perang Khaybar juga. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, as-sawabu anna tahrimaha wa ibahataha waqa'a marrataini fakanat mubaha qabla Khaybar thumma hurimat fiha thumma ubihat amal fathi wa huwa am awtas thumma hurimat tahriman muabbada. Kata An-Nawawi rahimahullah, yang benar adalah bahwasanya diharamkan nikah mut'ah dan dibolehkannya nikah mut'ah itu terjadi dua kali. Terjadi dua kali berturut-turut. Fakanat mubaha qabla Khaybar, tadinya dibolehkan sebelum perang Khaybar, kemudian diharamkan pada perang Khaybar, kemudian dibolehkan lagi pada Amul Fathi, dan kemudian Amul Fathi itu adalah Amul Autas, tahun yang waktu itu sangat susahnya dan sengsaranya mereka. Tsumma hurimat, kemudian diharamkan lagi dengan tahriman muabbada, dengan pengharaman yang terus menerus selama-lamanya sampai hari kiamat. Qala wa ma mani' min takriril ibahah, kata An-Nawawi, apa penghalangnya untuk dibolehkannya kembali dan diharamkan kembali? Enggak ada halangan. Bagi Allah bebas mengharamkan, dihalalkan lagi, diharamkan lagi, dihalalkan lagi. Bebas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bebas bagi Rasulnya yang diperintah oleh Allah, yang la yantiqu anil hawa, yang tidak berbicara kecuali yang tidak bicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka itu karena Allah membolehkan pada satu saat, mengharamkan di saat lain, kemudian mengharamkan lagi, kemudian membolehkan lagi, kemudian mengharamkan lagi. Sebagian ulama bahkan menyatakan tiga kali. Imam Nawawi berkata dua kali, dibolehkan, diharamkan, dibolehkan lagi, dan diharamkan lagi. Tetapi diakhiri dengan lafaz ila yaumil qiyamah. Ini PR kedua buat kalian. Di dalam kitab kita, naha an nikahil mut'ah yauma Khaybar, dan juga mengharamkan daging keledai jinak yang ahliyah, yang biasa dipekerjakan di rumah-rumah. Ada sampai hari kiamat? Enggak ada. Berarti bisa dibantah oleh Syiah. Tetapi setelah Khaybar, sahabat fulani, sahabat fulani, sahabat fulani melakukan mut'ah. Kamu jawab apa? Kamu mau jawab apa? Itu kan Khaybar. Setelah Khaybar, dibolehkan. Ini kejadian, ini kejadian, ini kejadian, ini. Kamu akan bingung. Mengapa? Karena ini Khaybar. Sedangkan yang mereka bawakan setelah Khaybar. Maka kamu harus tahu bahwa setelah itu pernah dibolehkan dan setelah itu diharamkan kembali pada Fathu Mekkah dengan kalimat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat selesai sudah. Tidak mungkin dibolehkan lagi setelah itu. Iya kan? Catat. Hadisnya kita akan bahas pada pertemuan besok, apakah ada atau tidak ada, apakah sahih atau dhaif, dikeluarkan oleh siapa, apakah ashabus sunan atau dalam kitab-kitab sahih atau di dalam mustadrak dan lainnya. Kalian kumpulkan barakallahu fikum larangan mut'ah yang disebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Sebagai bocoran saja, bahwa riwayat pengharaman nikah mut'ah pada haji wada' dikeluarkan oleh Abu Daud. Dan pengharaman amal fathi diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Saburah ibn Ma'bad. Dan ada riwayat diharamkannya nikah mut'ah pada perang Tabuk. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Jabir ibn Abdullah, tetapi riwayatnya ada kelemahan. Dan Abu Hurairah meriwayatkan juga dikeluarkan oleh Ibn Hibban dalam sunannya bahwa Rasulullah SAW naha wa ghadiba, melarang dan marah. Berarti melarang keras pada perang Tabuk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalian cari hadis-hadis tersebut. Babu ma ja'a fil istithmar wal isti'dan. Bab tentang istithmar dan istidzan. Istimar itu perintah. Istidzan izin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana seorang wanita ketika akan dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki. Bolehkah dipaksa? Atau harus ditawarkan pada anaknya? Engkau mau saya nikahkan dengan si fulan, atau si fulan melamarmu, bagaimana, kamu mau atau tidak mau? Itu namanya istidzan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, la tunkahul aymu. Saya ulangi, la tunkahul aymu hatta tustamar. Wala tunkahul bikru hatta tustadzan. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Qala an taskut. Qala an taskut. Yang maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak boleh dinikahi seorang janda hingga dia menyuruh, dan jangan dinikahkan seorang perawan hingga dapat izinnya. Qalu, mereka bertanya, bagaimana izinnya ya Rasulullah? Qala an taskut. Kalau wanita itu diam, berarti mau. Paham ya? Kalau janda tidak dinikahkan sampai dia berkata, nikahkan saya. Sampai ada perintah dari janda tadi, nikahkan saya. Tetapi kalau perawan, cukup minta izinnya. Dan izinnya pun cukup dengan diamnya. Karena perawan biasanya lebih pemalu daripada janda. Sehingga tidak mungkin akan mengatakan, mau. Gak mungkin. Hampir-hampir tidak ada wanita perawan ditawari, kamu mau dinikah? Mau. Gak ada begitu. Pasti akan tunduk kepalanya, tersipu-sipu, malu, gak ngejawab. Terserah Abi ajalah. Padahal mau. Barakallahu fiikum. Sehingga Nabi yang sangat bijak mengatakan, jangan dinikahkan seorang wanita janda kecuali kalau dia sudah menyuruh, nikahkanlah saya. Sedangkan seorang perawan, jangan dinikahkan sampai dia mengizinkan. Bagaimana mengizinkannya? Kalau dia diam, berarti mau. Kalau dia diam, berarti mau. Barakallahu fikum. Apalagi diam dengan senyum-senyum. Ya. Diam saja, berarti mau. Apalagi diam sambil tersenyum malu. Berarti mau. Barakallahu fikum. Al-ayyim difathahkan di hamzah dan ditasjidkan pada huruf ya. Ayyim at-tahtiyah al-musannah, yang bertitik dua di bawah. Ba'daha mim, setelahnya huruf mim. Berarti dibaca al-ayyim. Ashhar wa akthar ma tusta'mal. Begitulah yang terbanyak dipakai dan terbanyak dibaca seperti itu. Fil mar'atil mufaraqa min zawjiha. Al-ayyim adalah mar'ah perempuan al-mufaraqa yang sudah terpisah dari suaminya. Wanita yang sudah terpisah dari suaminya. Apakah terpisah karena suaminya wafat? Atau terpisah karena perceraian? Atau terpisah karena khulu'? Atau terpisah karena faskhun nikah, pembatalan nikah karena kasus-kasus tertentu. Maka yang dimaksud dengan ayyim dalam bahasa Indonesianya adalah janda. Wa huwa muta'ayyin huna limuqabalatiha al-bikr. Dan itu sangat jelas tertentu maksudnya karena dibandingkannya dengan perawan. Kalau perawan sampai mengizinkan, berarti ayyim lawannya perawan. Siapa lawannya perawan? Ya janda. Seorang wanita yang sudah terpisah dari suaminya karena berbagai macam sebab. Ayyim sekarang tusta'mar. Al-ayyim tusta'mar. Aslul isti'mar, hukum asal dari kata isti'mar adalah talabul amr, meminta perintah. Meminta perintah. Gimana? Nikahkan? Jadi penentunya si wanita tadi, karena dia sudah janda, sudah boleh memilih sendiri. Dan perlu dia wali, tetap harus pakai wali. Maka dia akan berkata kepada walinya, wahai waliku, nikahkan aku dengan si fulan. Itu namanya tusta'mar. Fal ma'na la ya'qid 'alayha illa ba'da talabil amr minha. Maka maknanya adalah tidak dinikahkan seorang wanita janda hingga dia diminta perintahnya. Bagaimana? Aku nikahkan kau? Ya suruh, ya nikahkan saya. Baru dinikahkan. Illa bi amrin minha. Kecuali dengan perintah dari si wanita janda itu. Wa amraha bihi dan perintahnya dia dengan nikah, baru bisa dinikahkan. Kalimat la tunkah ay bi raf'il fi'l al mudhari' ba'da la an-nafiyah, yakni dengan dirafa'kan mudhari'nya setelah la an-nafiyah Wa in kana al-gharad an-nahyi wa huwa uslub ma'ruf. Walaupun yang dimaksud adalah larangan, tapi maksudnya jangan, atau walaupun maknanya adalah berita, tapi maknanya adalah larangan. Tidak dinikahkan seorang janda kecuali kalau dia sudah menyuruh. Dan tidak dinikahkan seorang perawan sampai dia mengizinkan. Bagaimana mengizinkannya? Diamnya adalah ridhonya. Diamnya adalah ridhonya. Barakallahu fiikum. Perhatikan. Bentuk lafadznya tidak dinikahkan. Tetapi maknanya adalah jangan dinikahkan. Paham ya? Bentuknya bentuk berita, tetapi maknanya adalah nahi. Dan itu banyak dipakai uslub yang seperti ini, dan itu min asalibil balaghah al-arabiyah. Itu adalah bentuk-bentuk sastra Arab, bentuk-bentuk balaghah arabiyah. Sesungguhnya sama di dalam bahasa Indonesia juga ada cara-cara seperti itu. Misalnya kalian sedang ulangan tulis, kemudian gurunya sambil keliling memeriksa sambil berkata, tidak ada satupun santri yang menyontek. Berita apa larangan? Kayak berita kan? Tidak ada satupun santri yang menyontek. Kalimat itu kalimat berita, tapi maknanya bukan berita. Maknanya jangan satupun dari kalian menyontek. Begitu. Tapi pakainya bukan awas jangan nyontek. Enggak. Awas tidak ada satu santri pun yang menyontek temannya. Tidak ada satupun santri yang membuka buku. Kayak berita. Berita. Tidak ada satu santri pun yang buka buku. Tidak ada satu santri pun. Iya. Bentuknya bentuk berita. Tapi maknanya larangan. Maka maknanya secara global, secara ijmali, bahwa aqdun nikah aqdun khatirun. Akad nikah adalah akad yang sangat penting. Khatir, maknanya penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Hingga dijuluki dalam Al-Quran dengan mithaqan ghalidha. Mithaqan ghalidha. Karena dengan akad tersebut yastabihu bihi az-zawj ashadd ma tuhafid 'ala al-mar'ah. Karena dengan akad tersebut dihalalkan bagi sang suami apa yang paling dijaga oleh seorang wanita. Apa yang paling dijaga oleh seorang wanita? Kehormatannya. Yang paling dijaga oleh seorang wanita. Dirampas gelangnya, dirampas kalungnya, dirampas perhiasannya, sedih. Tetapi lebih menyakitkan, lebih terasa sangat terhina ketika dia diperkosa. Dirampas kehormatannya. Iya Pak ya? Karena itu yang paling dijaga oleh seorang wanita. Tetapi dengan nikah, dengan akad nikah, zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka kemudian qabiltu tazwijaha, maka barakallahu fikum, dengan akad itu jadi halal. Sang suami sudah boleh menyentuhnya, melihatnya, semuanya. Min awalihi ila akhirih. Ini barakallahu fikum berarti aqdun khatir. Yastabihu fihi zawj ashadda ma tuhafid 'ala al-mar'ah. Seorang suami dengan akad tersebut jadi dihalalkan untuknya apa yang paling dijaga oleh wanita tersebut. Wa huwa budruha, yaitu kemaluannya. Biasa dalam bahasa Arab menyebutkan seperti itu. Budru, faraj. Sehingga tidak perlu kalian tertawa atau menjadikan bahan guyonan, jangan. Itu biasa dalam masalah ilmu. Tidak perlu ada aib malu untuk menyebutnya. Dihalalkan bagi suami apa yang paling dijaga oleh seorang wanita, yaitu kemaluannya. Wa takun bihadzal 'aqd asiratan 'inda zawjiha, bahkan dengan akad nikah tersebut wanita tadi terikat. Mana terikat? Seperti asir, tawanan dari suaminya. Seperti tawanan suaminya, ditaruh di tempat tertentu, dijaga, dilindungi, diberi makan. Wa yuwajjihuha haitsu yasha wa yurid, akan dibawa oleh suaminya kemanapun dia mau. Suaminya pergi kemana, istrinya dibawa. Ini juga konsekuensi yang sangat penting. Walihada ja'ala laha syari' al-adil ar-rahim al-hakim al-amr. Oleh karena itulah, syariat yang adil ini, syariat yang rahimul hakim, yang sangat penyayang, syariat yang sangat bijak ini, menjadikan urusan ini tidak sembarangan. Jangan menikahkan seorang janda sampai wanita itu berkata, ya nikahkan saya. Dan jangan menikahkan seorang perawan sampai dia ridho, setuju. Apa tanda ridhonya? Diamnya sudah cukup sebagai ridhonya. Wa anna tasfiyahu binadhariha wa antustufihi binadhariha, dan agar mencukupinya dengan melihatnya. Fi antakhtaru syarik hayati, dia boleh memilih pendamping hidupnya. Seorang wanita boleh memilih pendamping hidupnya dan boleh memilih dengan melihatnya. Boleh enggak? Kalau mau nikah, boleh. Nabar sang calon laki-laki ini melihat calon istrinya, calon istri ini melihat calon suaminya. Dan Nabi yang menyuruhnya, umur ilaiha, lihatlah kepadanya. Fahiyya allati turidu an tu'ashiruh, karena orang ini akan menjadi teman hidupnya selamanya. Masa sembarangan? Masa enggak pakai persetujuan? Wa hiya a'lam bimuyuliha wa raghabatiha. Wanita yang akan dinikahkan tersebut lebih tahu dia sukanya apa. Iya kan? Bapak ibunya ngotot, ini anaknya ganteng, baik. Ngotot. Anaknya mengatakan, enggak ganteng. Gimana? Seleranya bapak, selera ibu, atau selera anaknya? Selera anaknya. Hiya a'lamu bimuyuliha, dia tahu kecenderungan dirinya kepada yang seperti apa. Dia tahu kecenderungan dirinya yang seperti apa. Itu muyul. Muyul adalah kecenderungan. Waragabatiha, dan apa yang disukainya. Tetapi nasihat buat para wanita, jangan terlalu banyak milih-milih, nanti gak nikah-nikah. Kriterianya terlalu tinggi, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus putih, tinggi, hafidhul Quran, dan ini ahli nahu, dan juga ila akhirih, akhirnya gak nikah-nikah, jadi perawan tua. Kurang lebih, namanya manusia, ada kelebihan dari satu sisi, ada kekurangan di sisi lain. Istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kalau dia saleh cukup. Kurang lebihnya insyaallah akan tertutup dengan kesolehannya. Kurang putih tetapi karena saleh jadi bercahaya wajahnya. Kurang sukih, kurang kaya, tapi karena saleh, kasih sayangnya lebih berharga daripada hartanya. Dan seterusnya. Falihada nahan Nabi SAW an tazawwajat thayyib hatta yu'khad amruha fata'mur. Maka dilarang untuk menikahkan seorang janda, tuzawwajat thayyib. Thayyib juga maknanya ayyim. Thayyib janda. Hatta yu'khad amruha, sampai diambil perintahnya. Kama naha an tazwijil bikr, sebagaimana dilarangnya menikahkan seorang perawan, hatta tustadzan, sampai dia mengizinkan. Wa fi dhalika aidan fata'adzan bima annahu yaghlibul haya 'alal bikr, tetapi karena biasanya perawan itu lebih kuat rasa malunya, iktafa minha bima huwa akhafu minal amr, maka cukup baginya apa yang lebih ringan dari sekedar mengatakan ya nikahkanlah saya. Cukup lebih ringan dari itu, cukup izinnya dengan diam. Kama iktafa bisukutiha, sebagaimana dicukupkan baginya untuk diam. Diam berarti setuju. Dalilan ala ridhaha, sebagai dalil ridhonya perawan. Tayib, saya paksakan sampai selesai makna al-ijmali agar kalian melanjutkan menterjemahkan ma yukhad minal hadith. Afum. PR-nya berarti berapa? 3. 2 menulis hadith, yang 3 menterjemahkan ma yukhad minal hadith sampai nomor 8. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.